tergesa-gesa, tak peduli untung rugi. Lama-lama, oh, lama-lama, oh, baru sadar setelah rugi. Mula-mula aku benci, lama-lama aku cinta. Mula-mula aku ogah, lama-lama aku mau. Begitulah emosi, suka tergesa-gesa, tak peduli untung rugi. Lama-lama, oh, lama-lama, oh, baru sadar setelah rugi. Nasihat guru, ayah dan ibu, dianggapnya belenggu. Fatwa ulama tak diindahkan, dianggap terali penjara. Hawa nafsu jadi guru, orang gila dipercaya. Fikiran yang sehat dihina, setelah mengalami sengsara dan merugi, baru ingat nasihatnya. Diangan-angan, dipikir-pikir, kemudian menyadari. Mula-mula aku benci, lama-lama aku cinta. Mula-mula aku ogah, lama-lama aku mau. Begitulah emosi, suka tergesa-gesa, tak peduli untung rugi. Lama-lama, oh, lama-lama, oh.